আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল মুরসালিন নাবিয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরা সুম্মা আম্মা বা'দ। আলহামদুলিল্লাহ, কম্বালি কিতা মেলানজুতকান পেলাজারান কিতা মেম্বাচা আদা ওরাং উতাং, দান ইনশাআল্লাহ দি কেসেম্পাতান কালি ইনি কিতা আকান মেম্বাচা তেন্তাং আতুরান আন্তারা উতাং দান রিবা। উতাং বিসা মেনজাদি পেঙ্গান্তার তেরজাদিনিয়া রিবা dan bahkan pengantar terbesar terjadinya praktek riba adalah akad utang piutang. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana batasannya. Pembahasan ini disendirikan mengingat beberapa tradisi piutang, tradisi utang piutang di masyarakat sangat rentan dengan transaksi riba. Semoga pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memerangi riba, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada bagian ini kita akan membahas 6 kasus. Pertama, melunasi utang dengan ada kelebihan. Yang kedua, hadiah sebelum utang lunas. Yang ketiga, kaidah bahwa utang tidak memutus silaturahmi. Yang keempat, hukum menerima hadiah dari bank. Yang kelima, menggabungkan utang dengan transaksi jual-beli. Dan yang keenam, masalah biaya administrasi dalam akad utang-piutang. Kalau Anda misalnya menemukan kasus yang lain yang tidak ada di buku ini, ya bahwasanya 6 ini sifatnya tidak pembatasan, sehingga 6 ini yang kami sebutkan, pertimbangannya adalah 1, itu yang paling sering terjadi di masyarakat. Yang kedua, itu yang muncul dalam diri saya ketika sedang menulis buku ini. Sehingga kalau Anda menemukan kasus yang lain, Anda bisa sampaikan, dan jika Allah mudahkan kita bisa bahas di kesempatan yang lain insya Allah. Baik, kita akan bahas secara berurutan. Sebagiannya telah kami bahas di buku Ada Apa Dengan Riba, namun kami sarankan Anda tetap membaca pembahasan ini agar kita semakin memahami. Pertama, melunasi utang dengan adanya kelebihan. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya memberi kelebihan ketika pelunasan utang. Boleh memberikan kelebihan ketika pelunasan utang. Di antara dalilnya adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki utang kepada Jabir. Dan utangnya disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta dari Jabir. Menurut sebagian riwayat, suatu ketika Jabir mendatangi beliau yang kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Dan itu bertepatan dengan waktu duha. Kemudian Jabir mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli rak'atain. Kerjakan salat 2 rakaat. Wa kana li 'alaihi dain. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya utang kepadaku. Lalu kata Jabir, faqadani wa zadani. Beliau menambahkan, beliau melunasi utang itu kepadaku dan memberikan tambahan. Dan Jabir bin Abdullah ini termasuk di antara sahabat yang kurang lebih kondisinya sama seperti Abdullah bin Zubair. Jadi saat ayah beliau meninggal dunia, dan ayahnya Jabir yaitu Abdullah meninggal pada saat peristiwa perang Uhud. Dan ketika ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan utang. Dan Jabir yang berusaha untuk melunasi utang ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pelunasan utang itu sampai akhirnya utang itu bisa lunas. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fihi istihbabu ada'id daini zaidan. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membayar utang dengan diberi kelebihan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan ini ada di syarah Sahih Muslim. Sehingga dianjurkan bagi orang yang berutang ketika mengembalikan, berikan kelebihan. Kelebihan itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa terima kasih. Jadi ini tujuannya adalah berterima kasih karena sudah dibantu. Nah, yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berutang onta dengan usia tertentu. Ini kasusnya beda dengan Jabir tadi ya. Di sini beliau utang barang berupa onta. Dan karena utangnya onta, maka nanti pengembaliannya dalam bentuk onta. Beliau utang onta dengan usia tertentu. Kemudian orang itu datang untuk menagihnya. Namun Nabi SAW meminta para sahabat memberikan onta beliau. Mereka mencari onta yang seusia dengan onta yang dulu pernah diutang oleh Nabi SAW. Karena onta itu kan ada banyak nama ya. Ada apa? Onta musinnah, onta jada'ah, ada musinnah, ada bintu labun, dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan usia yang itu ada dalam tradisi masyarakat Arab. Ya. Kalau kita kan rata-rata, kalau kambing cempe ya. Atasnya lagi, berarti kambing dewasa. Sapi pedet. Lalu atasnya lagi, sapi dewasa. Sudah powel. Kalau di masyarakat Arab, onta itu ada banyak jenjang. Yang usianya beda-beda. Nabi SAW utang dengan usia tertentu. Saat orangnya nagih, beliau minta kepada para sahabat, tolong carikan onta saya yang seusia dengan ini. Ternyata nggak ada. Namun mereka tidak menemukannya, selain onta dengan usia yang lebih tua. Yang lebih dewasa. Dan tentu saja harganya akan lebih mahal. Antara pedet dengan sapi mahal mana? Mahal sapi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berikan saja yang itu. Permintaan Nabi SAW. Orang yang memberi utang merasa berterima kasih dengan sikap beliau. Karena beliau telah melunasi unta itu, utang unta dengan nilai yang lebih mahal. Kemudian orang yang memberi utang merasa berterima kasih dan mengatakan, Anda telah memenuhi pelunasan utang Anda, semoga Allah memenuhi kebutuhan Anda. Lalu Nabi SAW bersabda dalam sebuah kalimat yang ini sering kita singgung untuk transaksi utang piutang. Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang. Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Berarti kita bisa buat kesimpulan sebaliknya. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang paling buruk ketika orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang buruk ketika melunasi utang. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang baik ketika melunasi utang. Orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang buruk ketika melunasi utang. Karena dia tidak tahu rasa terima kasih. Baik. Jadi, saat orang melunasi utang, berutang, itu kan statusnya apa? Mendapat kebaikan, dari orang yang memberi utang. Sehingga kalau A diberi utang oleh B, A utang B, maka hakikatnya A dibantu oleh B. Sehingga di situ A mendapatkan kebaikan dari dari B. Seharusnya berarti di sini kan A berjasa ya, atau B berjasa pada A. Seharusnya sikap yang tepat adalah A berterima kasih. Berterima kasih kepada B. Idealnya seperti ini. Nah, bentuk terima kasih itu diwujudkan dalam bentuk apa? Diwujudkan dalam bentuk ketika membayar, ya. Nah, dianjurkan untuk ngasih lebih. Atau serahkan dengan cara yang sopan. Atau sampaikan terima kasih sudah diutangi, besok lagi jangan lupa ya. Ya, sekali saja, jangan terus-terusan ya. Karena Nabi SAW bersabda, La yashkurillah. La yashkurillaha man la yashkurinnas. Orang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah selama dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Sehingga kalau dia nggak bisa bersyukur kepada Allah, berarti orang seperti ini tipenya tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka bagaimana dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelihatan saja, ya, yang orang itu tahu asal-usulnya, dia nggak bisa berterima kasih, apalagi yang nggak kelihatan. Yang kecil dia nggak bisa berterima kasih, apalagi yang besar. Makanya sebagai efek samping ketika orang tidak pintar berterima kasih kepada orang lain, biasanya dia juga bukan tipe orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Dan itu terbukti di lapangan ya. Ada model manusia yang dia ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain tuh dingin dia suasananya. Dingin, tidak kemudian menunjukkan rasa terima kasih. Ini biasa-biasa saja. Sama saja antara dikasih dan nggak dikasih. Tipe orang seperti ini biasanya suka mengeluh. Kemudian isinya cuman keluhan dari kondisi yang dia alami. Maka model orang yang dingin ketika menerima utang. Dan dia tidak ada rasa terima kasih kepada yang memberi utang. Ya, biasanya orang seperti ini bersyukur kepada Allah itu sangat kecil. Padahal kita diperintahkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Cuman dari dua kondisi ya, antara bersyukur dengan mengeluh, mungkin dalam waktu sehari kita itu lebih dominan mengeluh. Mohon untuk dipahami, mengeluh itu tidak hanya sebatas menyampaikan ungkapan kepada sesama makhluk. Tidak hanya sebatas kita cerita derita yang kita alami, musibah yang kita alami. Bisa jadi mengeluh itu muncul dari dalam hati, meskipun tidak diungkapkan. Ya. Nyambut gawe kok susah. Kerja kok susah banget tuh. Ini kadang kita teringat ya. Dengan apa yang kita alami masa silam. Dulu saya kayak gini. Yang kita ingat itu yang gak enak semua. Dulu beratnya saya seperti ini. Kita teringat itu sehingga membuat kita itu sedih. Sehingga bisa jadi kita justru malah banyak menampakkan rasa sedih di hadapan Allah. Kayaknya masih banyak yang kurang. Dan rata-rata kita seperti itu. Makanya kalau kita bandingkan antara syukur dengan keluhan kita, mungkin kita lebih banyak mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah, washkuruli, banyaklah bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, kalian akan aku tambahkan nikmatnya. Karena itu mencoba dan belajar menjadi orang yang bersyukur adalah dengan, kalau dikasih orang lain, jangan jadi orang yang dingin, ya. Kalau kita sedang mendapatkan kebaikan dari orang lain, jangan dingin. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wabilus Sayyib menyebutkan bahwa orang yang hatinya dingin, baridul qalbi. Jadi memang istilah Orang dingin itu ada dalam bahasa Arab ternyata. Orang yang hatinya dingin, baridul qalbi. Dia nggak begitu memikirkan ya, apa yang kira-kira bermanfaat bagi dia dalam kehidupannya. Biasanya orang seperti ini ketika beramal itu tidak maksimal. Sehingga saat dia dikasih sesuatu, dia dingin. Karena dingin gimana? Ya, nggak ada respon syukur, nggak ada respon terima kasih, dan seterusnya. Sama saja. Baik. Jadi, mohon untuk diingat, dikala Anda sedang mendapatkan utang, sadari bahwasanya hakikatnya Anda sedang dibantu oleh orang lain. Jangan lupa untuk berterima kasih. Kalaupun itu tidak berkaitan dengan akad utang, tolong diperhatikan hadis ini. La yashkurillah man la yashkurinnas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada sama manusia. Tayyip, kita lanjutkan. Dalam kejadian di atas, unta yang diberikan Nabi SAW untuk melunasi utangnya lebih berumur daripada unta yang menjadi utang beliau. Karena lebih berumur, tentu saja harganya lebih murah, harganya lebih mahal. Memberikan kelebihan semacam ini bagian dari sikap terpuji dalam melunasi utang. Kemudian beliau memberikan motivasi, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Sikap semacam ini merupakan bagian dari bentuk berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak akan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih, tidak akan pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya. Baik. La yashkurullaha man la yashkurun nas, ini ada khilaf di antara para ulama dalam mendefinisikan. Ada yang Allah ini dikasih harokat dhamma. La yashkurullahu. Kalau la yashkurullahu, artinya Allah tidak akan memberikan balasan. Allah tidak akan mensyukuri orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sama manusia. Salah satu di antara nama Allah itu apa? Syakir. Salah satu di antara nama Allah adalah Asy-Syakir. Pandai bersyukur. Loh, Allah kok bersyukur? Bersyukur dalam arti pandai memberikan balasan. Dan Allah ketika memberikan balasan atas kebaikan, Allah kasih yang terbaik. Allah berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman tatawwa'a khairan. Barang siapa yang melakukan amal yang lebih baik. Ya. Kemudian Allah akhiri di ayat itu, Innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah, dat yang pandai bersyukur, artinya pandai berterima kasih, memberikan balasan kepada hambanya yang beramal soleh. Nah, ketika ada seorang hamba yang dia tidak pandai berterima kasih kepada sama manusia, maka Allah kasih balasan. Allah tidak akan berikan balasan baginya. Allah tidak akan bersyukur kepadanya. Artinya tidak akan berikan balasan yang baik untuknya. Nah, karena itu, jika ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Selanjutnya, sampai di sini kita hanya membahas bahwa memberikan kelebihan ketika melunasi utang, hukumnya dianjurkan. Bukan cuma mubah, tapi apa? Dianjurkan. Kesimpulan dianjurkan dari keterangan An-Nawawi rahimahullah, dan itu merupakan kesimpulan beliau ketika membaca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Selanjutnya kita akan membaca syarat bolehnya memberikan kelebihan. Hanya saja melunasi utang dengan memberikan kelebihan tidak berlaku mutlak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kelebihan ini dibolehkan. Yang pertama, kelebihan tidak disyaratkan dan disepakati di awal. Tidak disyaratkan atau disepakati di awal. Baik. Jika ada persyaratan atau kesepakatan di awal, maka kelebihan itu riba. Sehingga misalnya, utang 1 juta. Kesepakatannya, nanti tolong dibayar 1.100.000. Adanya kesepakatan itu menyebabkan transaksi ini menjadi apa? Riba. Baik. Yang kedua, kelebihan murni, atau ini kurang ini ya, kelebihan ini, yaitu memberikan kelebihan dalam transaksi utang, murni atas inisiatif dan keinginan orang yang berutang, dan bukan permintaan pemberi utang. Jika kelebihan ini karena permintaan pemberi utang, maka ia termasuk riba, meskipun tidak ada kesepakatan di awal. Prinsipnya, setiap keuntungan yang diperoleh dari utang adalah riba. Sudah? Misalnya, si A bayar utang kepada si B senilai 1 juta. Saya bayar 1 juta. Atau si A bilang, saya bayar 1 juta. Lalu B mengatakan, kurang. Tolong kasih tambahan. Jadi tambahan itu atas permintaan siapa? Yang memberi utang. Maka ini riba. Baik. Yang ketiga, tidak terjadi tradisi di masyarakat. Tidak terjadi tradisi di masyarakat. Jika memberi utang saat pelunasan, jika memberi kelebihan saat pelunasan menjadi tradisi di masyarakat, statusnya sama dengan mempersyaratkan di depan. Tradisi itu menyebabkan adanya kesepakatan. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Apa yang menjadi tradisi itu sama sebagaimana kesepakatan. Salah satu contoh penerapan kaidah tradisi di atas adalah kejadian yang pernah diceritakan oleh Abu Burda. Beliau anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Abu Burda berada di Irak, beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Yang Abdullah bin Salam ini dulunya adalah pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Dan beliau banyak memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada apa di dalam Taurat. Kadang beliau memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada apa di Taurat. Sampai ketika ada debat ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi. Pakai hukum apa kalian? Pakai hukum Taurat. Baik, bawakan Taurat. Nah, mereka ingin menentukan hukum bagi pelaku zina itu apa di dalam Taurat. Akhirnya disodorkan Taurat, tapi ditutupi. Ini coba lihat. Ya. Sekarang ada nggak ayat tentang rajam? Ditutupi dengan tangannya. Ayat tentang rajam. Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, minta tangannya itu dibuka. Tangannya dibuka. Nah, di bagian yang ditutupi tangan tadi, ada ayat yang berisi hukuman bagi pelaku zina adalah dirajam. Baik. Dan kejadian ini setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Burda ketika di Irak bertemu dengan sahabat Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam menggandeng Abu Burda dan mengajaknya ke rumah. Sampainya di rumah, Abdullah bin Salam memberi nasihat kepada Abu Burda. Innaka fi ardin ar-riba fiha fashin. Kamu berada di satu wilayah, satu daerah, di mana riba itu tersebar di mana-mana. Wa inna min abwabir riba. Dan salah satu di antara pintu riba. An ahadakum yaqridul qarda ila ajalin. Ada di antara kalian yang memberikan utang sampai batas waktu tertentu. Fa idza balagha atahu. Ketika jatuh tempo sudah datang, maka yang menerima utang itu datang. atahu bihi, datang untuk melunasi, wa bisallatin fiha hadiyatun, dan membawa keranjang isinya hadiah. Ini kebiasaan di masyarakat Irak. Sehingga utang berapa misalnya 500 ribu. Saat bayar bawa 500 ribu. Kemudian diserahkan, lalu membawa sekeranjang hadiah. Kemudian Abdullah bin Salam menasihatkan, fattaki tilkas sallah wa ma fiha. Fattaki tilkas sallah wa ma fiha. Bertakwalah kepada Allah, atau hindari tilkas sallah, hindari keranjang itu dan isinya. Jangan kau ambil. Sehingga keranjang itu jangan diambil, hadiahnya juga jangan diambil, karena itu termasuk riba. Nah, sekalipun pihak yang memberi utang tidak pernah meminta hadiah tambahan ketika pelunasan utang, dan sekalipun tidak ada kesepakatan di awal, namun menurut sahabat Abdullah bin Salam, ini tetap dilarang. Karena pemberian hadiah saat melunasi utang telah menjadi tradisi di Irak saat itu. Sehingga berlaku kaidah, apa yang menjadi tradisi statusnya sama seperti kesepakatan. Apa yang menjadi tradisi sama sebagaimana kesepakatan. Berdasarkan kaidah tadi ya, al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Kaidah ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya begini. Anda mengundang tukang. Lalu meminta, tolong kerja di tempat saya selama sepekan ya. Ngapain? Nanti renovasi rumah, benerin ini. Siap. Di situ tidak ada ucapan kesepakatan. Tidak ada ucapan kesepakatan. Nanti kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian gajinya berapa hariannya. Lalu ada makan siang ataukah tidak. Tidak ada ucapan, tidak ada kesepakatan di depan. Tapi sudah sama-sama saling paham. Ya. Sudah sama-sama saling paham. Kalau ngundang tukang seperti ini, kerja dia dari jam A sampai jam B. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Satu. Lalu nanti hari Ahad pasti libur. Sehingga tukang nggak datang di hari Ahad. Karena memang tradisinya hari Ahad libur. Kalau tukang datang Ahad, nah itu lembur. Terhitung gaji lembur. Yang ketiga misalnya, ada makan siang. Yang keempat, gaji hariannya sekian. Itu apa itu? Urf. Yang mengatur itu adalah urf. Maka dengan adanya urf, jadilah kesepakatan. Ya biasanya kayak gini mas, biasanya kayak gini, biasanya kayak gini. Biasanya seperti ini, apa itu? Urf. Wal ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Dan apa yang sudah menjadi kebiasaan, sama sebagaimana yang disepakati. Maka itu adalah urf, sehingga apa yang jadi urf, itu yang digunakan sebagai standar. Anda mengundang guru les privat. Datanglah dia ke rumah. Kemudian ngajar. Biasanya berapa jam? Rata-rata 1,5. Dia ngajar 1,5 jam. Sudah selesai ngajar, pulang. Biasanya dikasih makan atau tidak? Biasanya sih nggak dikasih makan, tapi ada snacknya. Kasih snack. Terus, biasanya upah 1,5 jam itu berapa? Nggak nyebut di awal. Tapi ada urf. Nah, urf yang dijadikan sebagai standar. Sehingga kenapa apa yang jadi urf itu disebut sebagai kesepakatan? Ya. Al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartun. Apa yang jadi kesepakatan? Apa yang menjadi urf? Sama dengan kesepakatan. Sehingga di sini urf sama dengan kesepakatan. Ini tidak hanya berlaku dalam transaksi utang, tapi ini berlaku dalam semua muamalah. Apa yang sudah menjadi urf, itu sama dengan kesepakatan. Berlaku dalam semua bentuk muamalah. Sehingga kita bisa jumpai dalam tradisi A, B, C, yang itu diakui oleh masyarakat, dan masyarakat melakukan transaksi itu, dan mereka tidak mengingkari. Karena apa yang jadi urf, sama dengan kesepakatan. Kita lanjutkan. Kasus koperasi simpan pinjam. Salah satu yang menjadi kegiatan ekonomi di masyarakat adalah adanya koperasi simpan pinjam. Dana yang dikumpulkan dari anggota dipinjamkan secara bergiliran kepada anggota yang membutuhkan. Dengan kesepakatan bahwa peminjam akan memberikan kelebihan pada waktu pengembalian. Peminjam akan memberikan kelebihan pada waktu pengembalian. Ada juga yang kelebihannya diberikan secara sukarela dari peminjam. Baik, sebagian orang mengatakan, kelebihan yang sukarela ini bukan riba. Mereka beralasan bahwa kelebihan ini sifatnya sukarela, murni atas inisiatif peminjam, dan tidak disepakati nominalnya di depan. Dan kami menemukan ini di koperasi simpan pinjam RT. Masyarakat utang 500 ribu, utang sekian ratus, 300 ribu. Sudah jadi kesepakatan di situ ketika ngelunasi, ya ngasih 20 ribu, 10 ribu, ya, sukarela. Ya. Lebih dari itu, penghasilan koperasi dinikmati bersama. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk pengurus. Untuk rakyat. Ya. Baik. Apakah benar dengan alasan ini, berarti bunga di koperasi itu menjadi mubah dan boleh? Sekarang kita lihat, pernyataan ini tidak benar. Sekalipun kelebihan itu sifatnya sukarela, atas inisiatif peminjam, dan nominalnya tidak ditentukan, akan tetapi, kelebihan ini merupakan kesepakatan bersama. Jadi memang sudah jadi kesepakatan masyarakat, pinjam di sini ngasih kelebihan. Meskipun nilainya apa? Sukarela. Atau setidaknya sudah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan dari koperasi simpan pinjam. Namanya saja koperasi simpan pinjam, berarti simpan dipinjam. Dan koperasi pasti akan mengambil margin. Keuntungannya dari mana? Nah, satu-satunya jawaban adalah ya dari tambahan nasabah. Sedangkan apa yang menjadi tradisi, statusnya sama dengan kesepakatan, dengan demikian, kelebihan itu adalah riba. Meskipun nominalnya tidak ditentukan. Karena bukan syarat riba, nominalnya harus ditentukan. Bukan syarat riba, nominalnya harus tertentu. Kasih tambahan lah Pak. Lah berapa? Seikhlasnya enggak apa-apa. Seikhlasnya ya. Kalau saya enggak ngasih, jangan, harus ngasih. Lah, seikhlasnya enggak apa-apa. Sudahlah, ini saya kasih 5.000. Ikhlas. Ikhlas kenapa? Karena diminta. Coba kalau enggak diminta, dia enggak bakalan ngasih. Ada salah satu billboy namanya ya, kalau di hotel itu. Ya, billboy. Jadi, kita sebagai tamu misalnya, kemudian masuk ke hotel, diantarkan tasnya. Itu nungguin di depan. Loh, udah selesai tugasnya, nungguin. Kita biarin aja. Tangannya begini ya. Oh, nyadong. Ya. Kalau nyadong begini, berarti minta sesuatu. Akhirnya dikasih. Dan kalau enggak, mereka enggak pergi. Karena sudah menjadi tradisi bagi mereka bahwa ngantar tas tamu itu dibayar. Dikasih tips, padahal kan sebenarnya tidak boleh. Nungguin terus. Nah, daripada ribut sama orang ini ya, suruh pergi aja dikasih. Mungkin sekian ribu kecil ya, yang nilainya kecil. Baik. Padahal seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Makanya bagi kaum muslimin, tradisi ketika ini diteruskan, itu bisa memberikan efek buruk. Satpam hotel yang sudah digaji oleh pihak hotel, kemudian billboy yang ngantar tas ke kamar tamu, itu kan karena memang sudah jadi tugas mereka, dan mereka dapat gaji dari itu. Terus karena kebiasaan tamu itu ngasih, ya kadang 20 ribu, 10 ribu, akhirnya kalau nggak dikasih, rasanya aneh. Rasanya aneh. Makanya pada ngemel kayak gitu ya. Ngemel ini yang paling menguntungkan bagi mereka. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah untuk pembahasan berikutnya, kita akan membaca hadiah sebelum utang lunas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Amin Nur Ba'ith Hafizahullah Ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, misalkan si A berhutang 10 juta kepada si B, kemudian dicicil selama 10 kali, di awal terjadinya hutang itu, udah deal bahwa ini minjam 10 juta, bayarnya juga kembali 10 juta. Tapi dicicil 1 juta selama 10 kali. Kemudian di cicilan yang pertama, si A memberikannya 1 juta 100. Dan si A bilang kepada si B, mungkin kedepannya saya mau ngasih 1 juta 100 terus. Apakah seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Atau menjadi riba? Jadi ketika cicilan pertama itu, si A bilangnya 1 juta 100 mungkin tiap bulan ke depannya. Boleh satu lagi, Ustaz? Baik, silahkan. Yang kedua, misalnya, saya sering mengunjungi saudara di perumahan Anu, misalnya. Kemudian saya sering bolak-balik hampir seminggu sekali. Suatu saat saya memberikan satpamnya kayak makanan atau roti. Apakah itu boleh, Ustaz? Baik. Ya, sudah cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, untuk yang pertama, si B memberikan utang kepada si A senilai 10 juta, dan si A memberikan pelunasan dengan cara dicicil, tapi yang dia bayar adalah 1,1 per bulan. Padahal kesepakatannya kan 1 juta per bulan. tapi dikasih 1,1 per bulan. Baik, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh ya. Jadinya riba dong Pak, ya enggak, tinggal faktor hitungannya aja yang digeser kan gitu ya. 1,1 kali berapa kali X sama dengan 10 juta. Temukan nilai X. Berapa X-nya? Tinggal ini aja yang yang Anda ubah gitu ya. Kalau ini sudah sesuai dengan nilai 10 juta kan selesai, beres. Udah? Tapi maksudnya tetap 10 kali. Nah, kalau 10 kali begitu, tolong bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Kelebihan utang. Kelebihan saat bayar utang. Ada dua. Yang pertama adalah saat melunasi. Saat melunasi utang. Yang kedua, sebelum utang lunas. Kalau yang pertama, kita sudah bahas tadi. Nabi SAW menganjurkan ketika melunasi utang, berikan sikap yang terbaik dan tidak lupa ngasih kelebihan. Tidak masalah ngasih kelebihan. Tapi saat melunasi. Namun kalau utangnya belum lunas, ngasih hadiah atau kelebihan, hukumnya dilarang. Dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Hadiah sebelum utang lunas. Kalau tadi kan hadiah saat melunasi utang. Dan itu berbeda ya. Sehingga utang 10 juta, baru dicicil 5 juta. Terus ngasih hadiah kelebihan. Ini saya kasih kelebihan. Saya bisa ngasih kelebihan saat ini. Nah terus yang 5 juta, nanti tetap akan saya bayar 5 juta. Tidak boleh kayak gitu. Tapi kalau begini ya, cicilan 1 juta, terus sampai 9 kali. Begitu cicilan yang terakhir, kurang 1 juta, dia ngasih 1,2 juta. 1.200.000. Ngasih seperti itu, boleh. Atas inisiatif pribadi, tidak ada tradisi, dan bukan permintaan dari pemberi utang. Kalau itu yang dilakukan, tidak masalah. Sehingga untuk kasus yang Anda sampaikan, ya, ada dua pilihan ya. 1,1 juta, 1 juta 100, kali berapa angkanya? 10 juta bagi 1,1 Pak. Belum dihitung dari tadi. Hah? 9,09 kan? Tidak ada ya, 9,09 kali kan tidak ada ya. Berarti anggaplah 9 kali. Kali 9 sama dengan 9,9 juta. Plus ini 100 ribu. Ya. Plus 100 ribu. Jadi kalau skemanya kayak gini, nggak jadi masalah. Berarti tetap 10 juta. Dan tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan. Atau yang kedua, ya, yang kedua, 1 juta kali 9, ya, plus 1, ini plus saya sebut cicilan terakhir, 1,2 juta kali 1. Ini jadinya sama dengan 10,2 juta. Tapi ini terakhir, ini bagian yang paling terakhir, di ujung. Ujungnya kayak gini, tidak masalah. Karena dia di posisi yang terakhir. Sehingga kelebihan itu diberikan saat pelunasan terakhir. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, dia untuk satpam. Kemudian juga untuk beberapa orang yang sudah mendapatkan gaji. Insya Allah nanti kita akan bahas ini lebih detail ya. Tentang masalah suap, tips, dan seterusnya. Di kajian buku, bedah buku PKASN, insya Allah kita akan bahas itu. Dan ulama memberikan rincian. Karena sebenarnya tips itu tidak satu hukum. Ada juga dipengaruhi oleh latar belakang. Apa kondisi niat, kemudian orang yang dikasih, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa boleh kalau kita pinjam barang tapi bayarnya pakai uang? Tapi ini sudah jadi kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya kita pinjam besi, tapi bayar pakai uang senilai dengan harga saat ini. Khawatir kalau dibayar besi juga takut. Khawatir kalau dibayar besi, lama-lama takut karatan. Apakah yang seperti ini dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Pinjam barang, dibayar uang. Pinjam barang, dibayar uang. Misalnya, pinjam semen, tapi dibayar pakai uang. Pertama begini, banyak akad ya di masyarakat, kita akan bahas ini, banyak akad di masyarakat yang salah nama. Tapi secara hukum boleh atau tidak? Boleh. Karena itu penting untuk mengetahui satu kaidah, pahami akad, pahami hakikat akad, pahami hakikat akad berdasarkan konsekuensinya. Ya. Karena kita bisa mengetahui ini akad A, ini akad B, ini akad C dengan menimbang konsekuensinya. Bukan berdasarkan namanya. Tidak? Ini penting ya. Sampai ada ulama yang beliau membuat satu buku judulnya Lawazimul Aqd, konsekuensi-konsekuensi akad. Karena dengan mengetahui konsekuensinya, kita bisa memahami hakikat dari akad itu. Ini akad A, ini akad B, dan seterusnya, itu melihat apa? Konsekuensinya. Seperti kemarin sudah kita bahas, misalnya, Bank Syariah menyebutnya wadiah. Padahal aslinya itu akad utang. Karena kalau melihat konsekuensinya, itu lebih dekat kepada akad utang, bukan akad wadiah. Maka hakikatnya itu akad wadiah, bukan utang. Kemarin kita menyebut ada orang yang masyarakat menyebutnya sebagai gadai. Ya. Ini wadiah. Wadiah bank syariah. Wadiah di bank syariah, hakikatnya adalah utang. Ini hakikatnya utang. Akad qard. Bukan wadiah. Kita juga mengenal ada gadai, gadai SK, ASN. Ini bukan akad gadai, tapi akad kafalah. Hakikatnya akad kafalah. Bisa jadi ada orang yang dia bilang pinjam, tapi hakikatnya jual beli. Sehingga untuk kasus yang tadi Anda sampaikan, pinjam barang, yaitu pinjam besi, ya, dibayar uang, pinjam semen, dibayar uang. Hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah jual beli kredit. Meskipun nyebutnya apa? Pinjam. Sehingga akad itu tidak dilihat dari nama, tapi dilihat dari hakikat, dilihat dari konsekuensi. Baik. Yang kedua, pinjam berbayar itu ada dua. Satu, untuk barang yang tidak habis pakai. Untuk barang yang tidak habis pakai. Contohnya apa? Motor. Motor dipakai, habis nggak? Motor entek, kali separuh. Mobil, dan seterusnya. Anda datang ke orang yang punya mobil. Mas, saya pinjam mobilnya ya. Mau dipakai kemana, Pak? Mau saya pakai ke Solo. Jogja, Solo. Tapi nanti malam balik, Pak ya. Siap. Tak bawa dulu ya, silakan pinjam. Bawa dulu. Terus nanti gimana ini? Ya, biasanya kalau sehari ya 250 sampai 300. Nanti jenengan mau pilih harga mana terserah ya. Konco dewe ya. Oh ya, teman sendiri berarti 350, tambah larang ya. Nah, lalu dia pakai, tapi ada kesepakatan nanti akan bayar 350. Berarti di sini hakikatnya adalah, hakikatnya akad sewa, akad ijar. Baik, yang kedua, untuk barang yang habis pakai. Untuk barang yang habis pakai. Sudah? Contohnya apa? Beras. Bahan makanan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tadi, semen, besi, dan seterusnya. Sudah? Itu ada dua kemungkinan. Jika dikembalikan dengan yang sejenis. Dikembalikan dengan yang sejenis. Maka itu akadnya utang. Pinjam beras, balik beras. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, berarti utang beras, kembali beras. Di sebagian masyarakat petani, seperti itu lumrah. Si A sudah panen. Si B panennya masih 3 bulan lagi. Tapi lumbung berasnya sudah habis. Lalu dia utang si A. Saya utang misalnya 1 kintal, 100 kilo. Kemudian A ngasih beras ke si B 100 kilo. Nah saat B panen, berasnya A habis. B ngelunasi ke si A, 100 kilo pula. Seperti itu umum di masyarakat petani. Mereka gantian utang beras karena panennya itu tidak seragam. Dan seperti ini diperbolehkan karena hakikat yang terjadi di situ adalah akad utang piutang. Yang kedua, dikembalikan dengan tidak sejenis. Baik, contohnya pinjam semen. Mau dipakai apa? Ya, tentu saja semen kan habis pakai ya. Tidak kemudian dipakai bantal ya. Pasti akan dikembalikan ya. Akan dipakai dan itu akan habis. Terus pengembaliannya pakai apa? Tidak sejenis. Pakai uang atau apa? Nah, maka ini statusnya adalah jual beli kredit. Nah, boleh nggak jual beli kredit kayak gini? Boleh. Asal harganya aja jelas. Sehingga saat utang besi, ini berapa harganya? Ya, pakai harga yang berlaku ketika itu. Baik, nggak apa-apa. Berarti itu harganya jelas. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Tafadhal. Pertanyaan lain. Pada saat kita kredit mobil atau utang mobil lah ya berarti. Lalu di situ yang diajak Islam itu yang diajak nanti, apa? Yang diajak apa? Atas nama saya atau yang membelikan saya mobil. Sebentar, kami belum begitu jelas. Putus tadi, Pak. Anda si A kredit mobil, lalu? Si A kredit mobil ke si B. Ke si B. Betul. Nah, surat-surat Anda itu atas nama si A. Surat-surat mobil atas nama si A atau? Si B. Atau si B. Si B ini penjualnya? Betul. Baik. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa tidak boleh ada akad jual beli kalau barang itu belum dimiliki, Ustaz. Nah, tidak boleh ada akad jual beli kalau barang belum dimiliki. Iya, nah. Nah, baik. Yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaan, pada saat si A kredit, itu apakah surat itu atau STNK itu atas nama si A atau si B? Oh, baik. Cukup, Bapak? Pertanyaan kedua, tentang masalah sholat. Masalah? Sholat. Pada saat, makmum masbuk, itu pada akhir rakaat, entah itu di sholat yang 3 rakaat maghrib ataupun yang 4 rakaat, itu pada saat sujud tasyahud akhir, itu kita mengikuti duduknya, posisi duduknya imam, atau kita duduk istiqomah tersebut. Baik. Nah, itu aja. Terima kasih, Pak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, ya, bedakan antara kepemilikan dengan atas nama kendaraan. Sebagaimana bedakan kepemilikan lahan dengan atas nama di sertifikat. Karena yang kita ketahui, sebatas atas nama itu tidak menunjukkan kepemilikan. Banyak orang, dia punya mobil lebih dari satu. Karena takut kena pajak progresif, akhirnya dia pinjam KTP tetangganya yang sudah mati. Masya Allah ya. Sudah mati itu, KTP-nya kan masih hidup. KTP-nya kan seumur hidup. Ini, dan orang kan tidak tahu ya. Di dealer juga dia tidak tahu dealernya ini orang yang masih hidup atau sudah mati. Ada tidak cek KTP ini masih hidup, sudah mati? Hah? Ya, saya kira kok tidak ada. Sehingga orang yang sudah meninggal dunia, KTP-nya dipakai atas nama kendaraan. Nah, terus gimana ini? Apakah berarti ketika dia pinjam KTP tetangganya, itu sama dengan hibah mobil ke tetangganya? Wah, senang sekali itu tetangganya. Ya. Sehingga kadang ada orang yang punya mobil lebih dari satu, diatasnamakan tetangganya, atas nama siapa. Karena khawatir, nanti akan kena pajak progresif. Dan ini termasuk salah satu di antara titik sengketa, potensi sengketa. Ada seorang suami yang beli mobil baru atas nama istrinya. Dan itu mobil yang kedua, mobil ketiga, begitu ya. Atas nama istrinya. Begitu orang ini mati, dan tidak pernah ada pernyataan itu dihibahkan ke istrinya. Begitu orang ini mati, wah itu jadi sumber sengketa. Istrinya menganggap, ini mobil saya. Bukan mobil bapak. Karena itu jangan dijadikan sebagai objek warisan. Sehingga itu murni jadi milik istri. Anak-anaknya nggak terima. Atau saudara-saudara suaminya nggak terima. Oh enggak, itu belum dihibahkan. Dulu bapak beli atas nama istri ya, karena kekhawatiran kena pajak progresif. Dan seterusnya. Itu hal yang umum di masyarakat. Maka yang kami ketahui sebatas atas nama urf di tempat kita menunjukkan bahwasanya itu tidak menunjukkan kepemilikan. Makanya administrasi seperti ini tidak mempengaruhi jalur akad. Baik, adanya hadis yang mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual beli, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Hadis dari Hakim bin Hizam. Beliau pernah menjual barang yang belum dimiliki dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, namun memiliki itu tidak harus dalam bentuk seluruh atribut objek itu atas nama dia. Sehingga bisa saja orang memiliki mobil, tapi mobil itu atas nama orang lain. Si A beli mobil, platnya nggak ganti-ganti. Atas nama siapa? Malas dia mau balik nama. Karena kan di tempat kita cukup mahal, ya. Dia beli motor, gak ganti-ganti. Sehingga nanti pinjam KTP, kadang nembak KTP, gak ganti-ganti. Itu hal yang umum di masyarakat. Dan itu tidak berarti bahasanya belum pindah ke pemilikan. Terutama mobil bekas. Mobil baru juga sama. Sehingga kalau B sudah membeli mobil itu, dan sudah jadi miliknya, mobil diantar ke tempatnya B. Lalu dilakukan akad dengan A. Setelah deal, akad dengan cara kredit, A membayar DP, mobil dibawa A. Administrasi menyusul di belakang, langsung atas nama A. Boleh atau tidak ini? Insya Allah tidak masalah, selama B sudah memiliki mobil itu, dan sudah menerima mobil itu. Karena syarat seorang trader boleh menjual adalah dia sudah memiliki barang, dan dia sudah menerima barang tersebut. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana sikap yang tepat makmum yang masbuk ketika imam duduk tasyahud akhir? yang di situ ada perbedaan cara duduk. Ada perbedaan cara duduk. Apakah makmum mengikuti duduknya imam? Yaitu sama-sama tawarruk. Ataukah makmum duduknya iftirash? Karena dia belum tasyahud akhir. Kan gitu ya? Jadi kenapa iftirash? Dia belum tasyahud akhir. Baik. Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama menyebutkan makmum ikut imam. Imam tawarruk, makmum tawarruk. Sehingga ketika itu duduknya makmum tawarruk. Tapi harus diingat ya, ini kurang satu. Jangan sampai gara-gara tawarruk imamnya salam ikut salam. Ya. Lupa karena ya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah bahwasanya makmum duduk iftirash. Dan boleh ada beda dengan imam dalam masalah ini. Karena perbedaan ini tidak zahir. Perbedaan yang tidak diperbolehkan antara imam dan makmum adalah perbedaan yang zahir. Perbedaan zahir itu bagaimana? Perbedaan yang kalau dilihat dari luar nampak berbeda. Yang satu sujud, yang satu berdiri. Yang satu duduk, yang satu sujud misalnya. Nah, itu tidak boleh. Imamnya sudah duduk tasyahud akhir, makmumnya masih sujud. Kok lama sekali enggak bangun-bangun? Doa. Ya. Coba kalau pemahaman makmum seperti ini menyebar ke seluruh masyarakat dan dipraktekkan oleh masyarakat. Imam Masjidil Haram sudah Allahu Akbar, sujud terakhir. Satu Masjidil Haram sujud semua. Imam Masjidil Haram sudah duduk di tasyahud akhir, satu Masjidil Haram sujud. Nah, doanya kan beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sehingga bangkitnya gak karuan. Ngerusak sholat jamaah. Ngerusak kebersamaan sholat jamaah. Atau baca Fatihah. Makmum belum selesai karena dia masbuk. Imamnya sudah rukuk. Sholat duhur misalnya. Makmum sudah di ayat terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Makmum baru datang. Lam yalid walam yulad. Makmum datang. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku Allahu akbar. Ini baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai Fatihah baru Allahu akbar. Ini bangkit sami Allahu liman hamidah. Ini Allahu akbar. Ini sujud Allahu akbar. Ini sami Allahu liman hamidah. Kalau itu terjadi di masjid yang gede gitu ya, dan makmum yang masbuk itu bergantian, kira-kira gimana? Ngerusak kebersamaan sholat jamaah. Makanya Nabi SAW meminta, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa'idha kabbara fakabbiru, wa'idha raka'a farka'u, wa'idha sajada fasjudu, wa'idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah kamu. Kalau dia rukuk, rukuklah kalian. Kalau dia sujud, sujudlah kalian. Sehingga makmum harus mengikuti gerakan imam meskipun bacaan dia belum selesai. Nah, itu yang dimaksud mengikuti imam yang tidak boleh ada beda. Tapi kalau yang minor, misalnya cara duduk, itu kan nggak kelihatan dari luar. Sama-sama duduk, imamnya duduk, makmum duduk. Cuman mungkin beda model. Yang satu tawarruk, yang satu iftirash. Seperti ini pendapat yang kuat diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.